Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahabihi wa man walah. Pertemuan sebelumnya kita membaca hadis junub dan hadis Ibnu Mas'ud. Nah, kita lanjutkan membaca masail. Qala Rani ada syarata masalah yang ke-12. Abu Liyabihi sallallahu alaihi wasallam min syiddati naz'i. Apa yang didapatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam berupa ujian. Min syiddati an-naz' berupa ujian berupa syiddatun naz'. Kerasnya sulitnya keadaan yang beliau alami ketika ruhnya dicabut. Min syiddati an-naz'. Ya, ini ketika sakaratul maut. Dalam hadis Aisyah disebutkan fa'idah utama biha kasyafaha. Ketika Nabi mengalami sesak napas disebabkan karena khamisah, kain khamisah yang beliau letakkan di wajahnya, maka beliau kasyafaha, yakni menyingkirkannya dari wajahnya, membukanya. Itu menunjukkan sulitnya, ya, keadaan yang sulit ketika seseorang mengalami an-naz', yaitu sakaratul maut. Al-thalithata asyarta yang ke-13, ma'akrama bihi minal khullah, ma'ukrima bihi minal khullah, apa yang beliau dapatkan berupa kemuliaan. Kemuliaan berupa al-khullah, yaitu diangkat sebagai khalil. Diangkat sebagai khalil. Nah, dasarkan ucapan Nabi, fa inna allaha qad ittakhadhani khalilan, sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai seorang khalil. Duduk sini, depan. Angkat mejanya. Jadi untuk belajar fokus ya ketika belajar. Nah, usahakan fokus. Arabiyata asyrata yang ke-14, at-tasrih bi anna a'la min al-mahabbah. At-tasrih, penegasan bahwa al-khullah, derajat al-khullah lebih tinggi dari derajat al-mahabbah. Penjelasannya yakni likaunihi nafa an yattakhidha ahadan min ahli al-ardh khalilan. Karena Nabi menepis, menafikan mengambil seorang pun dari kalangan manusia sebagai khalil. Karena Nabi menafikan menjadikan seorang pun dari kalangan manusia sebagai khalil, ma'a ikhbarihi disertai dengan khabaran dari Nabi bihubbihi li Aisyah wa abiha wa ghairu wahid min as-sahabah, bahwa beliau mencintai Aisyah, beliau mencintai bapaknya Aisyah yaitu Abu Bakr, wa ghairu wahidin min as-sahabah, dan lebih dari satu dari kalangan sahabat. Nah, Nabi menafikan tidak menjadikan seorang pun dari kalangan manusia sebagai khalil. Di dalam hadis-hadis yang lain Nabi mengkhabarkan bahwa Nabi mencintai Aisyah, mencintai Abu Bakr, mencintai yang lainnya dari kalangan sahabat. Menunjukkan derajat khullah itu lebih tinggi. Karena tidak seorang pun yang mendapatkan khullah dari Nabi. Adapun mahabbah banyak. Berarti derajat khullah khalil itu lebih tinggi. Al-khamisata asyarat yang ke-15, at-tashrihu bi'anna as-siddiqa afdalus sahabah. Penegasan bahwa as-siddiq, yaitu Abu Bakrin as-siddiq radhiyallahu an, merupakan sahabat yang paling mulia. Merupakan sahabat yang paling mulia. Berdasarkan ucapan Nabi, la takhadzu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya boleh, aku menjadikan seseorang dari kalangan manusia sebagai khalil, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini penegasan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang termulia. As-sadisata asyrata yang ke-16, al-isyaratu ila khilafatih. Di dalam hadis ini ada isyarah, isyarat tentang khilafah beliau sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, jadi ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengkhususkan Abu Bakrin dengan kedudukan yang mulia ini, la takhattu Abu Bakrin khalilan, itu menunjukkan isyarat bahwa beliau adalah orang yang berhak menggantikan Rasulullah alaihi salatu wasallam memimpin kaum muslimin setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal. Ya, beliau lebih berhak daripada yang lainnya. Dan tentu juga disertai dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh Abu Bakrin, yang kesemuanya menunjukkan bahwa beliau lebih berhak sebagai khalifah daripada yang lainnya dari kalangan sahabat. Nah, baik, bab ini selesai ya, dan juga masailnya selesai kita baca. Bab berikutnya, qala babu ma jaa'a anna al-ghuluwa fi qubur as-salihin sayyuha aw thanan tu'baru min dunillah. Bab tentang dalil-dalil yang datang bahwa sikap berlebihan fi quburi as-salihin, terhadap kuburan orang-orang soleh, yusayyiruha awthanan, akan menjadikannya, akan mengantarkan kepada sikap awthanan, sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini bentuk gulu yang lain. Kalau sebelumnya gulunya tidak sampai kepada tahap menyembah kuburan itu, hanya beribadah dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, belum sampai menyembah. Itu adalah sebagai wasilah. Adapun pada bab ini, yusayyiruha awthanan, sudah sampai pada tahap menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai awthan, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rawa malikun fil muwatta, al-imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, dan Imam Malik Ibnu Anas Ibni Malik Ibni Abi Amir Al-Asbahi, Malik bin Anas bin Malik bin Amir ibni Abi Amir Al-Asbahi, imam dari Hijrah, imamnya penduduk Madinah, salah satu dari empat imam yang masyhur. Nah, subhanallah, beliau imam kota Madinah dan mazhabnya banyak tersebar di daerah Maghrib sampai sekarang. Mazhab Malikiyah itu banyak dipegang dan diamalkan oleh orang-orang Maghrib, daerah Maroko, ya, Aljazair, Libya dan sekitarnya. Nah, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri watanan, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai watan, yakni al-ma'bud, sesuatu yang disembah, alladhi la surata lahu. Watan itu adalah ma'bud, alladhi la surata lahu, sesuatu yang disembah dan tidak memiliki gambar atau bentuk, ya, gambar atau bentuk yang dipahat. Adapun sonam, sesuatu yang disembah dan berbentuk, berbentuk. Nah, itu sonam, berhala, patung berhala, berbentuk, ya, patung yang dipahat. Nah, itu sonam. Adapun watan, selain itu, seperti kuburan, seperti pepohonan yang disembah selain Allah, seperti batu-batuan yang disembah selain Allah, itu semua disebut watan, tidak disebut sonam. Sonam diperuntukkan untuk patung berhala yang disembah. Adapun selain patung berhala yang disembah, maka disebut sebagai watanun. Oleh karena itu Nabi mengatakan di sini, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai watan, bukan sebagai sonam. Kenapa? Karena kuburan la surata lahu, tidak memiliki gambar atau bentuk seperti patung berhala. Tayyib. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai watan yang disembah. Nah, ini doa Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ishtadda ghadabullah. Kemudian Nabi melanjutkan, memberi keterangan setelah berdoa. Ishtadda ghadabullah. Kemurkaan Allah begitu besar, ala qaumin, terhadap suatu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Nah, jadi Nabi menegaskan bahwa Allah benar-benar murka, ishtadda. Bukan sekedar murka, tapi ishtadda. Ya. Kemurkaan Allah begitu besar. Nah, terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah bentuk peringatan, ya, agar umat tidak menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Munasabatul haditsil bab, kesesuaian hadits dengan bab, annal wulu'a fil qubur, bahwa sikap berlebihan terhadap kuburan, yaj'aluha awsanan, akan menjadikannya sebagai awsanan, sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah selain Allah. Naam. Bahwa sikap berlebihan terhadap kuburan akan menjadikannya sesuatu yang disembah. Dalil berikutnya wali ibni Jaririn, wali ibni Jarir, hadis yang dikeluarkan oleh ibni Jarir, nah, di dalam tafsirnya bisa nadihi dengan sanadnya ibnu Jarir adalah Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, meninggal tahun 310 Hijriah. Muhammad ibnu Jarir At-Tabari meninggal tahun 310 Hijriah. Imam Malik tadi meninggal tahun 179 Hijriah. Dengan sanadnya Ibnu Jarir, dengan sanadnya An Sufyan, dari Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri, meninggal tahun 161 Hijriah. An Mansur, dari Mansur, Mansur Ibnu Al-Mu'tamir, Mansur Ibnu Al-Mu'tamir, meninggal tahun 132 Hijriah. An Mujahid, Mujahid Ibnu Jabar, salah seorang dari kalangan tabi'in. Mujahid bin Jabar, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, meninggal tahun 104 Hijriah. Meninggal tahun 104 Hijriah. Mujahid Ibnu Jabar, Mujahid Ibnu Jabrin, tabi'i, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meninggal tahun 104 Hijriah. Beliau menafsirkan afara'aytumul lata wal uzza. Qala kana yaluttu lahumus sawiqah. Khabarkanlah tentang Al-Lat wal Uzza. An-Najm ayat 19. Al-Lat adalah kana yaluttu lahumus sawiq, adalah seseorang yang dahulu yaluttu lahumus sawiqah, membuat as-sawiq, adonan roti. Nah, untuk jamaah haji, orang yang soleh suka membantu orang yang dermawan. Nah, jadi ini amalan yang mulia, ya. Kana yaluttu lahumus sawiqa, kebiasaan orang ini dahulu membuat adonan roti yang dicampur dengan minyak samin. Famata, kemudian orang soleh ini meninggal. Fa'akafu, lantas mereka itikaf ala qabrihi, di sisi kuburannya. Nah, hadza ala qira'at, ini berdasarkan qira'ah bitashdidi atta. Afara'aytumul latta, al-latta dari latta yaluttu, ya, dari perbuatannya, yaitu biasa membuat adonan roti untuk jamaah haji yang datang, nah, memberi mereka makan. Maka yang dimaksud adalah orang soleh. Adapun jika tidak ditasydid afara'aytumul lata, sebagaimana pada qiraah yang biasa kita baca Hafs an Asim, yang dimaksud adalah as-sakhrah, batu besar yang mereka sembah. Nah, jadi berdasarkan tafsir Mujahid ini, maka itu merujuk kepada qiraah yang mentasydid ta, awraitumul lat, ya, ditasydid. Nah, syahid yang menjadi syahid dari asar atau tafsir Mujahid ini adalah mereka melakukan atau bersikap gulu, ya, melampaui batas terhadap orang soleh dengan melakukan i'tikaf, berdiam diri di kuburannya. Baik, wa kadza qala Abu al-Jauza, demikian pula tafsir Abu al-Jauza selain Mujahid. Naam. Abu al-Jauza adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabi'i. Aus bin Abdullah Ar-Rabi'i meninggal tahun 83 Hijriah. Abu al-Jauza meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan kana yaluttu sawiqa lil hajj, adalah orang tersebut, berhala tersebut dahulunya adalah orang soleh yang membuat adonan roti dicampur dengan minyak samin untuk orang yang berhaji. Nah, dalil berikutnya, dalil terakhir dari bab ini, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat zairatil qubur, wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Nah, riwayat zairatul kubur adalah riwayat yang lemah. Di dalam perawinya ada seorang yang bernama Abu Salih Badan. Abu Salih Badan. Abu Salih Badan, ba alif zal alif nun, wa yuqalu badam ba alif zal alif mim. Ada yang mengatakannya juga namanya adalah badam dengan mim. Abu Salih Badan, ba alif zal alif nun, dhaif. Sebagaimana kata Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Janaiz. Juga dalam kitab silsilah As-Sahih atau silsilah Da'ifah. Naam. Jadi lafaz zairat ini apa? Lemah. Yang benar atau yang terjaga al-mahfuz, lafaz yang kuat adalah dengan sighah mubalaghah, zawarat. Zawarat, wanita-wanita yang banyak menziarahi kuburan, itu yang dilaknat. Jadi lafaz yang sahih adalah dengan tambahan waw zawarat, ya, dengan sigha mubalaghah. Baik. Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat wanita-wanita yang banyak menziarahi kuburan. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan juga Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan, menjadikan di atas kuburan masjid. Wasuruja, dan juga Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan di atas kuburan lentera-lentera, lampu-lampu penerangan. Nah, ini semua bentuk gulu, ya, berlebihan. Bersikap berlebihan terhadap kuburan. Nah, yang bisa menjadikannya disembah selain Allah. Kesesuaian hadis dengan bab annahu yadulu ala tahrimil ghuluwi fil kubur. Annahu yadulu ala tahrimil ghuluwi fil kubur. Hadis ini menunjukkan haramnya bersikap ghulu terhadap kuburan. Dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Ya. Dan selalu dan sering kita dengar bahwa di antara kriteria dosa besar itu adalah dosa itu digandengkan dengan laknat. Dan kriteria itu didapatkan pada hadis ini. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang banyak ziarah kubur, melaknat orang-orang yang menjadikan di atas kuburan masjid, dan melaknat orang-orang yang menjadikan di atas kuburan lentera-lentera dan lampu-lampu penerangan. 6. Adapun penerangan itu ya sebabkan karena ingin menguburkannya, misalkan ingin dikuburkan di malam hari atau sholat ya sholat jenazah ya. Sholat jenazah dibolehkan ya, yang enggak boleh selain sholat jenazah di sisi kuburan ya, maka tidak termasuk tentunya. 6. Sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan ya dalam kitab Al-Mulakhas syarah kitab Tauhid. Baik, kandungan bab fi masail al-ula tafsirul awthan. Masalah yang pertama definisi awthan sudah kita sebutkan tadi. Ya. Definisi awthan adalah apa saja yang disembah selain Allah, laisa lahu surah, yang tidak memiliki gambar ya. Nah, tidak memiliki bentuk. Bentuknya ini bentuk makhluk ya, bentuk makhluk hidup seperti patung-patung berhala. Patung-patung berhala itu tidak dinamakan awsan tapi dinamakan sonam. Selain patung berhala maka dinamakan awsan. Asalnya tafsirul ibadah. Tafsir al-ibadah. Yani ibadah di sisi kuburan, berdoa di sisinya, sholat di sisinya. Nah, asalnya sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yakhafu wuqu'ahu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak meminta perlindungan kecuali dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadinya. Ya, ini ketika kaum Yahudi dan Nasara ya terjadi di tengah-tengah mereka apa yang terjadi berupa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena bentuk gulu yang mereka lakukan terhadap orang-orang saleh. Nabi mengkhawatirkan itu menimpa umatnya. Oleh karena itu beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku sebagai wathan, sesuatu yang disembah selain Allah. Dan Allah mengijabahi doa nabinya sampai sekarang. Kuburan beliau tidak bisa ya naam didekati oleh orang-orang yang ingin menyembah beliau, ingin menyembah kuburan beliau. Nah, baik, sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk atau posisi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam itu terpisah dengan beberapa dinding. Ya. Untuk mencegah orang-orang meminta berkah dan seterusnya di kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena hal itu terjadi di kalangan Yahudi dan Nasara, maka Nabi meminta kepada Allah, ya Allah janganlah. Ini makna lam yasta'id. Nabi tidak meminta perlindungan kecuali terhadap sesuatu yang dikhawatirkan terjadinya. Artinya hal itu sudah terjadi di kalangan Yahudi dan Nasara, dan beliau mengkhawatirkan menimpa umatnya. Nah, artinya ini penegasan bahwa sikap gulu itu benar-benar menjadikan seorang jatuh kepada kesyirikan. Rabi'ah yang keempat, koronahu bihada. Nabi alaihissalatu wassalam menjadikan ini, menggandengkan ini, yakni doanya, menggandengkan ini, yakni doa Nabi, ittikhadha quburul anbiya'i masajid, dengan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Nah, artinya karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sehingga pada akhirnya disembah selain Allah. Oleh karena itu Nabi berdoa, la taj'al qabri, doa semoga Allah tidak menjadikan kuburannya sebagai sesuatu yang disembah, digandengkan dengan keadaan mereka kaum Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, menunjukkan itu adalah wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Al-khamisah dzikru syiddatil ghadabi min Allah, penyebutan kerasnya kemarahan Allah. Penyebutan kerasnya kemarahan Allah. Nabi mengatakan ishtadda ghadabullah. Karena ini termasuk wasilah yang terbesar yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu merupakan dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar yang membuat Allah murka. Nah, oleh sebab itulah Nabi menyebutkan kemurkaan Allah sangat besar. Karena ini adalah wasilah yang terbesar yang bisa mengantarkan kepada dosa yang terbesar pula. Masalah berikutnya, masalah tusahisa, kandungan yang keenam, wahiyah min ahamnya. Nah, yaitu masalah yang termasuk masalah yang paling penting, ma'rifatu sifatil ibadah, mengetahui jenis ibadah. Sifat ma'rifatu sifati ibadatillati allati hiya min akbaril awthan, jenis ibadah yang dilakukan oleh Allat, yang mana Allat itu merupakan awthan yang terbesar, termasuk diantara awthan yang terbesar, ya, termasuk diantara berhala yang terbesar yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatul ibadah yang diserahkan kepadanya, yaitu i'tikaf. Al-i'tikaf ala qabrihi. I'tikaf di sisi kuburannya sebagaimana tafsir Mujahid, fa'akahu ala qabrihi. Itu adalah sifatu ibadatillat, sifat ibadah yang diberikan kepada Allat berupa itikah. Sabi'a ma'rifatu annahu qabru rajulin salihin, mengenal bahwa itu adalah kuburannya seorang laki-laki yang saleh. Saleh karena kedermawanannya, suka membantu memberi makan kepada jamaah haji. Tsamina, yang kedelapan, annahu ismu sahibil qabri. Annahu ismu sahibi al-qabri. Al-Lat adalah ismu sahib al-qabr. Tentunya dengan qiraah at-tasydid, ya. Adapun at-takhfif al-Lat Naam itu adalah ishtiqaq, pecahan dari nama Allah Al-Ilah. Baik. Jadi annahu sahibul qabr dengan bacaan di tasydid. Wa dzikru ma'na tasmiyah. Adapun makna tasmiyah, annahu kana yaluttu as-sawiqa. Kenapa disebut atau dinamakan Al-Lat? Karena dahulu dia yaluttu as-sawiq, membuat adonan roti dicampur dengan minyak samin. 6. Dan berhala ini disembah oleh Saqif, oleh kaum Saqif. Mereka yang menjulukinya sebagai Al-Lat. Ini makna tasmiyah, sebab penamaannya kenapa dinamakan Al-Lat. At-tasi'ah yang ke-9, la'nuhu zawaratil qubur. La'nat Nabi terhadap wanita-wanita yang banyak menziarahi kuburan. 6. Baik. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa lafaz yang mahfuz adalah dengan silah mubalaghah. Ya, dengan silah mubalaghah. Yang dilaknat adalah wanita yang banyak melakukan ziarah kubur, adapun wanita yang sekedar ziarah kubur tidak banyak melakukannya, ini tidak termasuk dalam laknat. Tidak termasuk dalam laknat. 6. Tidak termasuk dalam laknat. Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Janaiz menukil dari Al-Qurtubi rahimahullah sebabnya kenapa wanita yang banyak melakukan ziarah kuburan dilaknat. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, wa la'alla sabab ma yuhdi ilayhi dhalika min tadyi'i haqqi az-zawj wa tabarruj. Walaulah sebab, ya, boleh jadi sebabnya wanita yang banyak ziarah kubur itu dilaknat, sebabkan ziarah banyak, baik disebabkan seringnya dia ziarah kubur akan mengantarkan kepada tadyi' haqqi zauj, akan mengantarkan dia menelantarkan, menyia-nyiakan hak suaminya. Nah. Bisa dibayangkan kalau tiap hari dia kuburan, dia tiap hari dia pergi ke kuburan, bagaimana hak suaminya di rumah untuk mendapatkan pelayanan? Tentu terlantarkan. Wa tabarruj, dan juga mengantarkan kepada tabarruj, sering keluar rumah, sering ke kuburan, akan menyebabkan wanita itu melakukan tabarruj. Wa ma yansha'u min as-siyah wa nahwi dzalik, ya, dan apa yang muncul berupa asyah teriak histeris, ya, wanita itu kan 6 di antara tabiatnya adalah baperan. Apa baperan? Gampang terbawa perasaan, ya kan, ketika dia ke kuburan melihat kuburan keluarganya, maka dia akan terbawa perasaan sehingga mungkin berteriak-teriak histeris dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, yang disebutkan dalam hadis, orang yang meratap adalah dengan lafaz mu'annas. Ya. Nah, orang yang melakukan niyah dengan lafaz mu'annas. Wanita yang melakukan ratapan. Karena kebanyakannya yang melakukan ratapan adalah wanita, tidak menutup kemungkinan laki-laki juga ada, tapi karena kebanyakannya yang melakukan ratapan adalah wanita, makanya dalam hadis tersebut disebutkan dengan lafaz wanita, dengan lafaz muannas, an-na'ihah idza lam tatub, ya, jika dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, ya, ada ancamannya nanti pada hari kiamat. Tuqamu 'alaiha sirbal munqatiran, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian dari cairan tembaga yang panas. Nah, dosa besar. Ya. Difahami ini? Nah. Barakallahu fikum. Jadi itu sebabnya kenapa wanita yang banyak dan sering ziarah kubur mendapat laknat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Asyurah yang ke-10, la'nuhu man asrajaha. Laknat Nabi alaihi salatu wasallam terhadap orang yang menerangi kuburan. Orang yang menerangi kuburan, ya. Menerangi kuburan tanpa ada hajat tertentu seperti penguburan di malam hari atau yang semisalnya. Nah, meneranginya sebagai bentuk gulu, sebagai bentuk sikap berlebihan ya, terhadap kuburan, termasuk mendapatkan laknat dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti laknat yang ditujukan kepada orang yang membangun di atasnya masjid, tempat ibadah. Ya, kalau kita menyaksikan fenomena yang ada ya, kuburan itu bukan hanya dibangun di atasnya tempat ibadah, tapi bahkan dibangun megah, ya, berkilauan, nah, sangat terang, lampu di mana-mana di atas kuburan itu, di dalam bangunan itu, ya, sangat indah, nah, hiasan di mana-mana, bunga-bunga dan seterusnya, ya, itu semua adalah bentuk gulu yang mengantarkan kuburan itu yusayyiruha awsanan tubadu min dunillah, mengantarkan kuburan itu sebagai awsan, sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai masail sebanyak 10. Adapun penjelasan Sa'di terhadap dua bab ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Ilahuna tafadhalu. Subhanallah.